سلم يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، ولأهل الكون أنس وسرور. قد سجد الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، فطلبوا يملا المسالي فمجال اليوم يغرد، واستضيعوا بجلال فقبل حسن تفرد. Yeah.

Mudah-mudahan Indonesia selalu hidup dan mudah-mudahan jiwa raga kita terbangun dengan baik. Selamat untuk seluruh panitia, selamat untuk seluruh keamanan banser-banser kita, selamat pula untuk bapak polisi-polisi kita yang mengawal saya dari Solo sampai ke Tulungagung, dan selamat pula untuk siapapun yang terlibat di tempat ini. Semuanya insya Allah akan mendapatkan bagiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala-pahala dan pemberian yang luar biasa. Minallah untuk kita semuanya. Selamat pula untuk Tulungagung. Saya mohon yang di panggung pula jangan bersalam-salaman supaya tidak nanti hancur semua yang ada di sini dan badan saya kirang sehat. Nggih, ngapunten. Walafu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.